mengajak diriku untuk kembali seperti yang dulu. Jangan kau sesali semua yang terjadi, bukankah kau pilih dia? Dia yang kau anggap cantik dan setia, ternyata dia mendua cinta. Ternyata dia mendua cinta.